persahabatan tak pernah hilang di memori ini. Tertawa bersama meski selalu diiringi oleh kesedihan. Penuh aneh bila tak dewasa, terkadang kita kekanak-kanakan. Selalu berhayal namun melangkah dengan cita-cita yang mulia. Anugerah sang kuasa, kitalah armada masa depan yang akan mengukir dunia. Raih semua bintang dan tebarkan sinarnya terangi semesta. Semua angan mimpimu, cerianya hari bila tercipta mahakarya anak manusia. Sebarkan sinarnya.